Mitra bisnis, belakangan ini aksi anarkisme dan kekerasan dalam konflik horizontal antar sesama warga masyarakat mulai kerap terjadi. Kasus paling baru terjadi di Tarakan, Kalimantan Timur dan di Jalan Ampera, Jakarta. Kesenjangan dan frustasi sosial dinilai menjadi salah satu penyebab mudahnya terjadi gesekan yang berujung konflik. Tapi, mudahnya aksi kekerasan itu meletus disebut-sebut tidak lepas dari akibat ketidaktegasan aparat. Di televisi kita bisa melihat, sekelompok massa membawa senjata tajam saling mengejar dan berusaha melukai lawannya, tanpa ada tindakan tegas dari aparat keamanan. Bila hal ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin kasus serupa akan terus bermunculan. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan politisi senior Ruhut Sitompul. Bang Ruhut, bagaimana komentar Anda? Ada yang mengatakan pihak kepolisian tidak keras di dalam melaksanakan tugasnya kaitan menindak para pelaku kriminal tersebut. Saya bisa sependapat juga karena memang disinilah. Tapi saya juga tidak mau langsung menyalahkan aparat kepolisian sebagai kandidat. Kenapa? Karena itu yang membuat kadang-kadang para aparat ini sangat hati-hati bertindak. Karena kita sama-sama mengetahui. Pernah pengalaman sejarah di mana baik pihak Kantimas maupun TNI di dalam melaksanakan tugasnya, mereka kena kasus pelanggaran HAM-pelanggaran HAM. Nah, ini yang membuat mungkin mereka jadi sedemikian. Karena itu memang kita menghimbau baik kepolisian, begitu juga aparat penegakan hukum lainnya. Kalau memang sudah sangat membahayakan masyarakat, memang ditindak. Tapi dengan catatan kualitas komunikasi yang baik antara sesama aparat penegak hukum, begitu juga LSM, begitu juga katakanlah tokoh-tokoh agama, begitu juga tokoh-tokoh masyarakat lainnya harus tetap dijaga. Ya, karena khawatir dianggap melanggar HAM, polisi jadi gamang untuk bertindak tegas ya. Kenapa mereka gamang? Mereka pengalaman pelanggaran HAM yang dituduhkan kepada mereka kan akhirnya nggak ada yang bela mereka kan? Hal-hal seperti itu. Disinilah saya kepingin juga kita masyarakat, tolong jangan aparat penegak hukum dalam hal ini, mau kepolisian maupun TNI, kita jadikan pemadam kebakaran. Sudah rusuh baru kita minta tolong. Kalau belum, kita tidak ada saling kerjasama, nggak ada kualitas komunikasi. Bahkan ya kita selalu menyalah-nyalahkan mereka. Ini yang sekarang sudah terjadi, ya tapi tidak ada kata-kata terlambat, marilah. Angkat dari semangat kebersamaan, kita memang harus saling bantu-membantu, baik dari kepolisian, TNI, aparat penegak hukum lainnya, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, LSM dan lain sebagainya. Karena kalau kita begini terus yang rugi rakyat yang paling bawah, rakyat Indonesia yang menjadi korban. Jadi aparat tidak perlu ragu ya Bang? Jadi tindak saja, nggak usah khawatir, selama memang kita tidak melanggar HAM, ngapain mesti takut? Karena kalau kita memberikan pembiaran-pembiaran, kita khawatir nanti mereka yang ingin melakukan kerusuhan, membuat suasana menjadi tidak stabil, itu menjadi tidak adanya rasa takut. Jadi perlu diambil tindakan tegas kepada siapapun, baik yang membawa senjata tajam maupun senjata api. Demikian Ruhut Sitompul dan saya Rizal Andika.